langkahnya si tua menyusuri lorong di ibu kota mencari anaknya yang lama berpisah membawa rindu dari ujung desa. Setiap tempat yang ia lalui kalaulah bibirnya untuk bertanya ke wisma yang megah, ke gubuk yang tua, tapi anaknya tak bertemu jua. Bertahun dia nasib si tua terlunta di kota metropolitan, anak tak berjumpa jadilah dia pengemis di pinggiran jalan. Terima kasih.